إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis berapa ya? 977 sekarang ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari dua jalan dari Yazid bin Abdurrahman Al-Audi dari Abu Hurairah, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang banyak membuat manusia masuk ke dalam surga dan apa yang banyak membuat manusia itu banyak masuk ke dalam surga. Qal, maka beliau bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallahi wa husnul khuluq, wa aktsaru ma yudkhilun nasan naral fam wal farju. Yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan yang banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka itu mulut dan kemaluan. Iya. At-Tirmidzi berkata hadis ini sahihun gharib. Syekh Al-Albani berkata hadis ini sanadnya hasan. Karena di dalam sanadnya ada Yazid bin Abdurrahman Al-Audi, ia dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban dan Al-Ijri dan meriwayatkan darinya jamaah. Hadis ini menunjukkan ya akhi bahwa yang banyak memasukkan ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jumlah takwa kepada Allah adalah merupakan sebaik-baiknya perbekalan kita di dunia. Allah berfirman, inna khairu zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah. Dan takwa juga ya akhi menyebabkan datangnya atau dibukanya pintu-pintu keberkahan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi sayang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Takwa juga ya akhi menyelamatkan kita dari tipu daya orang-orang yang kafir, tipu daya musuh-musuh Allah. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu sabar dan terus bertakwa, maka tipu muslihat mereka, makar mereka tidak akan membahayakan kalian. Sehebat apapun makarnya orang Syiah, sehebat apapun makarnya orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam, tapi kalau kita hadapi dengan sabar dan takwa, sehebat apapun makar mereka tidak bisa menghancurkan. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegas mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu terus bersabar, bersabar bukan berarti diam. Berusaha dan berusaha. Sambil kita bersabar, sambil kita terus bertakwa, sambil kita berpegang kepada sunnah Rasulullah salawatullahi alaihi wasalam, bertakwa kepada Allah, maka tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka, makar-makar mereka tidak akan membahayakan kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tipu daya mereka bisa menghancurkan gunung, wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Tapi kita hadapi dengan kesabaran dan takwa. Sabar untuk terus menaati Allah. Sabar untuk terus meninggalkan maksiat-maksiat pada Allah. Sabar untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Sabar untuk terus berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Demikian pula takwa. Dengan dua perkara ini insyaAllah, maka Allah akan jadikan tipu daya dan makar musuh-musuh Allah itu menjadi tumpul, ya akhul Islam, azakumullah. Takwa juga membuka pintu-pintu rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuk dia. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian pula takwa memberikan kemudahan dalam kehidupan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Maka ya akhi, ketika kita bertakwa, jangan kita menganggap Allah tidak akan membela kita. Wallah, orang yang menganggap ketika kita berpegang kepada agama Allah, bertakwa, seakan-akan Allah tidak akan membela kita, ini orang yang su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbir, Allah taala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu bersabar dan bertakwa, itu akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Sampai-sampai makar musuh-musuh Allah pun tidak mempan. Jadi tumpul di hadapan kesabaran dan ketakwaan, ya akhul Islam, azakumullah. Maka kata Rasulullah, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga apa? Takwa. Yang kedua apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu ternyata ya akhi ya, amalan yang paling berat dalam timbangan. Kata Rasulullah, laisa syai'un athqalu fil mizan indallahi yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada satupun amal yang paling berat dalam timbangan nanti pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Bahkan dengan akhlak yang baik, seseorang bisa mencapai derajat orang yang suka puasa, orang yang suka sholat malam. Kata Rasulullah, inna rajul la yablughu manzilatas sha'imil qa'im bi husni khuluqihi. Seseorang itu bisa sampai kepada derajat orang yang terus-menerus puasa, terus-menerus qiyamul lail dengan akhlaknya yang baik. Bahkan Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi orang yang akhlaknya baik dengan rumah yang paling di surga yang paling tinggi. Kata Rasulullah, ana za'imu baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang baik akhlaknya. Walaupun tentu ya akhi ya, untuk mengumpulkan akhlakul karimah sulit sekali kita ini. Apalagi Rasulullah mengatakan annasu kaibili mi'ah. Manusia itu kata Rasulullah seperti 100 ekor unta. Artinya dari 100 ekor unta yang sempurna itu jarang. Bahkan terkadang tidak ada. Orang yang mengumpulkan seluruh akhlak yang baik sulit sekali. Terkadang ada orang punya kelebihan dalam satu akhlak tapi punya kekurangan dalam akhlak yang lain. Itu sering kali kita dapati. Sulit sekali orang yang betul-betul sempurna akhlaknya. Namun tentunya bukan berarti kita menyerah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menambal kekurangan-kekurangan dari akhlak-akhlak kita, ya akhi, azakumullah. Maka Rasulullah mengatakan takwa kepada Allah dan akhlak yang baik itu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Iya. Sebaliknya apa kata Rasulullah, yang paling banyak memasukkan ke neraka itu mulut dan kemaluan. Lidah. Kejahatan lidah itu banyak, Pak. Lidah terkadang lebih merusak daripada pedang. Lidah terkadang lebih menyakitkan hati dibandingkan sayatan, ya pisau sekalipun juga. Lidah berapa banyak kesesatan gara-gara lidah. Orang yang berkata tanpa ilmu, gara-gara lidah. Orang yang menuduh orang yang baik-baik, lidah. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah, lidah. Orang yang mendakwahkan manusia kepada kesesatan, lidah. Makanya subhanallah, kejahatan lidah itu banyak sekali. Ya. Berapa banyak yang diucapkan oleh lidah-lidah kita, walaupun itu mungkin kita anggap itu remeh, ternyata gara-gara itu, kata Rasulullah, seseorang bisa dimasukkan ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun. Kata Rasulullah, innal abda la yatakallamu bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari sab'ina kharifa. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah dan dianggap itu ringan, remeh. Gara-gara kata-kata itu, Allah masukkan ia ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Subhanallah. Gara-gara ucapan yang kita anggap remeh, padahal itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya lidah, ya akhi. Bahkan lidah adalah merupakan kunci segala kebaikan. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, tentang apa sih, hai Rasulullah, yang bisa memasukkan amalan yang bisa memasukkan ke surga, kata Rasulullah, yaitu ya, beribadah kepada Allah, menjauhkan kesyirikan, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, maukah kamu aku beritahukan kepada kamu tentang amalan-amalan pembuka kebaikan? Apa itu, hai Rasulullah? Kata Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sabda, yang pertama, sedekah. Kemudian, sholat malam. Iya. Kemudian satu lagi saya lupa dalam hadis Mu'adz bin Jabal itu. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, maukah aku tunjukkan kepada engkau, hai Mu'adz, tentang kepala urusan, kemudian tiangnya dan puncaknya, yaitu kepala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Rasulullah bersabda, ala adulluka bimilaki dhalika kullih, maukah aku tunjukkan kepada engkau, hai Mu'ad, kunci semua itu. Setelah Rasulullah menyebutkan tentang amalan yang memasukkan ke surga, amalan yang membuka pintu kebaikan, kemudian Rasulullah mengajarkan tentang urusan kepala urusan, tiang dan puncaknya, kemudian Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kamu kunci semua itu. Kata Mu'adz, mau, ya Rasulullah. Dan Rasulullah pun memegang lidahnya sambil berkata, kuffa alaika hadha, tahan ini. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima takallamu bih, apakah kita akan diberikan siksa oleh Allah disebabkan ucapan-ucapan kita? Kata Rasulullah, thaqilat ka umuka ya Mu'adz, fahal yakubun nas ala manakhirihim aw ala wujuhihim illa hasait alsinatihim, kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah kita akan diberikan siksa disebabkan ucapan kita? Kata Rasulullah, berapa banyak manusia yang ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka, dalam satu riwayat di atas tengkuk-tengkuk mereka dalam neraka jahanam, akibat daripada hasil lidah-lidah mereka. Lidah, ya akhi. Kadang kita, lidah kita tidak sengaja atau suka menyakiti orang lain. Ini dia seorang wanita yang ditanyakan kepada Rasulullah. Di mana wanita ini, ya wahai Rasulullah, tuksir min solatil lail. Dia banyak solat malamnya. Dia pun banyak solat sunnahnya. Dia pun banyak sodakohnya. Tapi ternyata lidahnya menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikannya wanita itu, Hiya finnar, dia dalam api neraka. Gara-gara apa? Lidah. Gara-gara lidah ya. Ketika Allah menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan apa namanya sesuatu yang Allah haramkan, Allah menyebutkan yang paling tinggi dan paling puncak adalah berkata tanpa ilmu. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi syai'an billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah fahisyah yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak. Dan kamu mempersekutukan Allah dalam perkara yang tidak pernah Allah turunkan ilmunya padanya. Perhatikan, di sini Allah memulai dari yang kecil, besar, besar, paling besar. Allah memulai fahisyah, kemudian dosa, kemudian berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak, kemudian syirik. Ternyata Allah tidak menutup dengan kesyirikan. Allah menutup ayat itu dengan perkataan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Itu apa, Pak? Lidah. Lidah. Makanya kejahatan lidah itu luar biasa ya akhal Islam, azakumullah. Benar kata Rasulullah SAW, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka, yang pertama lidah, yang kedua apa? Kemaluan. Apalagi laki-laki, akhi, Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita bahwa ujian untuk laki-laki yang paling berat adalah wanita. Beliau bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidaklah meninggalkan ujian atau fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari wanita. Ya. Memang akal Islam. Maka dari itulah Rasulullah mengatakan kemaluan banyak sekali memasukkan ya ke dalam api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita mohon kepada Allah keselamatan dan agar diberikan kekuatan untuk menjaga lidah-lidah kita dan kemaluan-kemaluan kita ya akhi. Ya. Kita lanjutkan 978. Hadis yang dikutip Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra dari jalan Al-Muqri, dari Abu Hanifah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Mujahid, dari dan Ikrimah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un uti'a Allahu fihi a'jal thawaban min silatul rahim, min silatir rahim. Wa laisa syai'un a'jala 'iqaban min al-baghi wa qati'atir rahim. Wal yaminul fajirah tad'u ad-diyar balaqi'." Tidak ada sesuatu pun yang Allah ditaati dengannya yang lebih cepat pahalanya dari silaturrahim. Artinya ketaatan yang paling cepat pahalanya itu silaturrahim. Dan tidak ada sesuatu pun amalan yang paling cepat siksanya dari berbuat zalim dan memutuskan silaturrahim. Dan sumpah yang palsu, yang jahat, menjadikan negeri-negeri itu balaki. Balaki itu kering kerontang, iya, bikin paceklik begitu, Pak. Imam Baihaqi berkata demikian, meriwayatkan Abdullah bin Yazid Al-Muqri dari Abu Hanifah, dan ia diselisih oleh Ibrahim bin Tahman dan Ali bin Dhabyan dan Al-Qasim bin Al-Hakim Bilhaq bin Al-Hakam, di mana mereka meriwayatkan dari Abu Hanifah, dari Nasih bin Abdullah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengatakan dari Yahya, dari Abu Salamah, dari ayahnya. Dan hadis ini masyhur bahwa dia adalah mursal. Kemudian ia pun menyebutkan dari jalan Abdul Razak, dari Ma'mad, dari Yahya bin Abi Katsir, meriwayatkannya ia berkata, ya, salatsu man kunna fihi ra'a wa balahunna qabla mautih. Tiga perkara, siapa yang ada padanya, ia akan melihat sanksinya akan dipercepat sebelum meninggal dunia. Syekh Albani berkata, sanad ini muttasilun sahihul isnad, bersambung dan sanadnya sahih. Kemudian Baihaqi meriwayatkan dari jalan Abu Al-Ala dari Maqhul, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna a'jalal khair sawaban silatul rahim. Ya, kebaikan yang paling cepat pahalanya adalah silatul rahim. Wa inna a'jala syar'u qubatan al-baghi wal yaminu sabru al-fajirah tada'u diyar balaqi. Dan keburukan yang paling cepat siksanya adalah kezaliman, dan sumpah yang palsu itu menjadikan negeri-negeri itu kering kerontang. Syekh Al-Albani berkata ini mursal, namun sanadnya sahih. Ya, kemudian beliau pun membawakan riwayat-riwayat yang lain, di mana intinya kata beliau hadis ini ya sahih dengan apa namanya syawahid-syawahid dan jalan-jalannya, sehingga hadis ini bisa dijadikan hujjah. Hadis ini menunjukkan akhi keutamaan menyambung silaturahim, dan bahwasanya menyambung silaturahim itu adalah amalan yang paling cepat pahalanya dan paling cepat dibalas oleh Allah. Ya, karena orang yang suka silaturahim itu kan dijanjikan oleh Rasulullah SAW apa? Man sarrahu an yunassa'lahu fi umurihi wa yuwassa'lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang suka umurnya dipanjangkan dan rezekinya diluaskan, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Masya Allah. Ya. Sebaliknya kata Rasulullah, amalan yang paling cepat, apa keburukan yang paling cepat diberikan siksanya adalah yang pertama perbuatan zalim. Orang yang suka berbuat zalim, mendolimi manusia, pasti Allah akan segera balas. Itu pasti, Pak. Makanya kan doanya orang yang didolimi itu kan dikabulkan. Ya. Kata Rasulullah, wattaqi da'watal madzlum, hati-hati kamu dari doanya orang yang didolimi itu. Fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab. Karena tidak ada antara Allah dan doa orang yang didolimi itu pembatas. Maka perbuatan zalim adalah perbuatan yang paling cepat siksanya. Demikian pula memutuskan silaturahim adalah merupakan perbuatan yang paling cepat pula siksanya. Na'udzubillah. Hadisnya juga menunjukkan celaan terhadap sumpah-sumpah palsu. Dan bahwasanya sumpah-sumpah palsu itu menyebabkan negeri itu jadi kering kerontang, Pak. Ditahan air hujan, sehingga akhirnya menjadi balaqi, kata Rasulullah. Dan balaqi itu adalah tanah yang kering, tandus. Iya. Kita masuk hadis 979. Hadis yang dikuat oleh Imam Ahmad, Abu Ubaid dalam Fadailul Quran, Abu Ghurzah Al-Hafidh dalam Musnad Abbas, Musnad Abis, dan Ibn Abi Dunya dalam kitab Al-Uqubat, At-Tabrani dalam Al-Kabir. Dari Syarik, dari Abu Yaqdan, dari Zadan, dari Ulaim, ia berkata, kuntu ma'a Abis Al-Ghifari ala sathin. Aku pernah bersama Abis Al-Ghifari di atas atap. Fara'a qauman yatahammaluna min at-ta'un. Lalu ia melihat suatu kaum yang yatahammaluna minat ta'un, yang membawa penyakit ta'un. Faqala, ia berkata, mali haula yatahammaluna minat ta'un, kenapa mereka itu ingin membawa penyakit ta'un? Ya ta'un khudni ilaik, ya ta'un khudni ilaik, hai ta'un ambil aku kepadamu, hai ta'un ambil aku padamu. Faqala lahu ibnu ammin lahu zu suhbatin, Lalu berkatalah anak paman dia yang dia seorang sahabat, lima tatamannal maut, kenapa kamu mengharapkan kematian? Karena orang ini mengharapkan supaya dia terkena penyakit taun, ya, dengan mengatakan hai taun, ambil aku kepadamu. Rupanya orang ini ditegur, kenapa kamu mengharapkan kematian? Waqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sementara aku mendengar Rasulullah bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta, ya, tidak boleh salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Ya, tidak boleh salah seorang dari kalian yang mengharapkan kematian. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah, sini disebutkan kisahnya tidak secara lengkap. Lalu beliau mengatakan dan juga mengeluarkan ia dan Abu Amr Ad-Dani dalam kitab Al-Fitan dan At-Tabrani dari jalan Laits dan haddatsani Utsman dari Zadan dengannya. Akan tetapi gugur dalam sanadnya itu Ulaim. Dan Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam At-Tarikhul Kabir, ya, secara muallak dari dua jalan dan keduanya lemah. Karena Abu Yaqdhan namanya Utsman bin Umair, seorang yang dhaif, mukhtalit juga dan mudallis. Akan tetapi hadis ini sahih, kata beliau. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Syahin dari jalan Musa Al-Juhani dari Zadan. Ia berkata, aku bersama seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abis. Nah, bagaimana bunyi hadis yang dibawakan oleh Abis ini, ya? Yaitu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali khisalan sitta, segeralah kalian beramal sebelum datangnya enam perkara. Apa itu? Yang pertama, imratus sufaha, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Wa kasratas syurat, dan banyaknya syurat. Syurat itu jamak syurti, ya, yeah. Syurti itu apa? Keamanan lah. Ya, orang-orang para penjaga keamanan itu namanya syurti. Nanti akan kita sebutkan apa yang dimaksud dengan syurti ini. Wa qati'atar rahim. Yang ketiga yaitu qati'atur rahim, terputusnya silaturahim. Wa bai'al hukm. Yang keempat yaitu jual beli hukum. Wastighfafan biddam. Yang kelima yaitu menganggap remeh darah. Wa nashwan yattakhidhuna al-Qur'ana mazamir. Dan yang keenam yaitu adanya pemuda-pemuda yang mengambil Al-Qur'an sebagai seruling-seruling. Yuqaddimuna ar-rajul laisa biafqahihim wala a'lamihim. Mereka menyuruh seseorang untuk maju, bukan dia yang paling faqih, bukan dia yang paling alim. Ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Mereka menyuruh orang ini maju ke depan hanya untuk menyanyikan Al-Qur'an saja. Iya. Jadi yang disuruh bukan orang yang paling faqih, bukan orang yang paling alim, tapi yang disuruh yang paling bisa menyanyikan Al-Quran. Hadis ini Syekh Al-Albani mengatakan sahih. Dan Rasulullah mengatakan, bersegeralah kamu beramal sebelumnya datang enam perkara ini. Apa enam perkara? Dalam satu riwayat yang lain, ada enam perkara yang aku khawatirkan atas kalian, dengan lafaz seperti itu. Yang pertama, imratus sufaha, adanya pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak faham tentang syariat Allah, yang tidak cakap dalam kepemimpinan, yang tidak punya wawasan yang luas, tapi ia kemudian menjadi pemimpin. Dan ini ya akhi diantara tanda hari kiamat. Karena Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'ah hatta yakuna as'adan nasi luka bin luka. tidak akan tegak hari kiamat sampai orang, sampai yang menjadi orang yang paling bahagia di dunia adalah Luka bin Luka. Siapa Luka bin Luka? Orang Arab itu ya, kalau menyebut orang bodoh itu biasanya dengan kinayah Luka bin Luka. Itu biasanya digunakan untuk hiasan tentang orang yang bodoh, yang tidak paham agama, ya, yang hanya sebatas ngikutin hawa nafsu begitu. Itu Luka bin Luka. Ya, di zaman sekarang ya akhi, banyak pemimpin-pemimpin ya masalah agama kurang paham dia. Banyak pemimpin-pemimpin yang terkadang kurang cakap dalam kepemimpinan. Yang penting suaranya banyak, duitnya banyak. Asal suaranya banyak, duitnya banyak, ya, dapat jadi pemimpin. Walaupun dia tidak cakap, walaupun dia ya tidak menguasai ilmu, walaupun dia bukan ahlinya, itu bisa terjadi akal Islam di zaman kalau seperti apa namanya dalam pemilihan pemimpin itu ternyata yang dipilih adalah siapa yang paling banyak suaranya. Kalau dalam Islam kan beda. Dalam Islam yang berhak memilih siapa? Ahlul hilli wal aqd, yang terdiri dari kumpulan para ulama dan orang-orang berpengalaman. Merekalah yang akan menguji siapa yang berhak jadi pemimpin. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Disebutkan oleh para ulama syarat-syarat seorang pemimpin itu sehat, berwawasan yang sangat luas, punya leadership, kepemimpin, jiwa kepemimpin yang luar biasa, ya, kecakapan dalam memimpin, tanggung jawab, amanah. Dalam Islam tidak sembarangan. Merekalah yang akan menjadi, yang akan memilih dan memimpin, apa, memilih pemimpin. Sementara di dalam sistem yang sifatnya apa namanya suara rakyat, maka siapa yang paling banyak suaranya dia yang menang. Kalau di satu kampung mayoritas di situ garong, saya yakin yang menang pemimpinnya garong, Pak. Kalau di satu desa mayoritas bencong, mungkin pemimpinnya bencong. Sahih, dalam Islam tidak demikian. Makanya ya akal Islam ya, bisa saja ketika terjadi suatu tempat ternyata kebanyakan yang di mayoritas orang di situ orang yang tidak paham agama. Terkadang seringkali yang dijadikan sebagai pemimpin tentu orang yang bodoh juga. Maka Rasulullah mengatakan segeralah kalian beramal sebelum datangnya masa itu. Dan kita sudah masuk masa seperti ini ya akal Islam azakumullah semenjak jauh-jauh hari. Iya. Yang kedua apa? Kasrata syurat, banyaknya keamanan. Maksudnya keamanan di sini para apa namanya sih? Penjaga keamanan gitu ya. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok dari penduduk api neraka. Lam arahuma qattu, aku belum pernah melihatnya. Di antaranya rajulun ma'ahum siyab, seorang yang membawa apa? Cambuk. Dan dia mendolimi manusia dengan cambuknya tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan kafratah syurat, di mana para syurti-syurti itu ya, orangnya namanya mah suka mendolimi, suka mukulin orang dan yang lainnya. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, wallahu a'lam. Yang ketiga, kata Rasulullah, memutuskan silaturahim. Mudah karib kerabat memutuskan silaturahim dengan saudaranya. Dan ini pun ya akal Islam kita lihat banyak sekali di zaman sekarang. Yang keempat, kata Rasulullah, menjual hukum. Hukum begitu mudah diperjualbelikan asal ada uang pelicin. Itu mau beli, mau bayar saya berapa? Siapa yang paling gede duitnya menang dia. Ya, saya bisanya 2 miliar nih. Ente berapa? 4 miliar. 4 miliar menang. Itu jual beli hukum, Pak. Dan kita lihat di zaman ini pun banyak orang yang jual beli hukum. Hukum tidak lagi bisa ditegakkan secara adil. hukum lebih berpihak kepada orang yang punya kedudukan atau punya uang yang banyak, sehingga hukum bisa diperjualbelikan. Fa Allahu musta'an. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Kemudian yang kelima apa? Menganggap remeh masalah darah. Membunuh, banyaknya pembunuhan sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, ya akhwal Islam. Kemudian yang keenam apa? Pemuda-pemuda yang mengambil Al-Quran sebagai seruling-seruling. Mereka menyuruh seseorang untuk jadi imam. Bukan yang jadi imam ini bukan orang yang faqih, bukan pula orang yang alim, kata Rasulullah. Tapi mereka suruh ke depan hanya untuk menyanyikan Al-Quran saja. Ternyata Rasulullah khawatir adanya hal seperti itu, Pak. Terkadang seorang pemuda hanya memusatkan pada menyanyikan Al-Quran, keindahan Al-Quran. Sementara orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, lebih fokus kepada mentadaburi Al-Quran. Makanya kalau kita, akhi, ya, lebih menyibukkan dengan keindahan bacaan Al-Quran, tapi kurang memahami tadabur Al-Quran, memahami ayat-ayatnya, nanti kita masuk dalam hadis ini. Adanya para pemuda yang menjadikan Al-Quran hanya sebatas apa? Seruling-seruling saja. Bahkan terkadang diperlombakan keindahan-keindahan membaca Al-Quranul Karim. Ya, sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, mereka disuruh untuk ke depan supaya apa? Menyanyikan Al-Quran dengan suara yang indah sekali. Subhanallah, ternyata ini pun sudah terjadi. Nampaknya di zaman ini enam perkara ini semuanya sudah terjadi, ya akhul Islam, a'azzakumullah. Iya. Maka kata Rasulullah, segeralah beramal. Kalau itu sebelum datangnya saja kita disuruh segera beramal, bagaimana kalau sudah datang? Tentu kita lebih banyak lagi beramal soleh, Pak. Mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya 980. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari jalan Husain Al-Ju'fi, dari Zaidah, dari Hisham, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah secara marfu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min baini layali. Jangan kamu khususkan malam Jumat dengan salat malam. Ya. Di mana di malam-malam yang lain tidak, tapi antum salatnya cuma malam Jumat. Wala takhussu yawmal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam. Dan jangan kamu khususkan hari Jumat untuk puasa tanpa hari-hari yang lainnya. Illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Kecuali kalau bertepatan dengan puasa seseorang yang biasa melakukannya. Hadis ini, akhal Islam, a'azakumullah, ada sebabnya. Diriwayatkan Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, dakhala Salman al-Abi Darda fi yaumi Jumu'ah. Bahwasannya Salman masuk ke Abu Darda di hari Jumat. Faqila lahu, dikatakan kepada Salman, huwa na'im, Abu Darda sedang tidur. Faqala malah, kata Salman, ada apa dengan dia? Qalu idza kana lailatal jumu'ati ahyaha wa yasumu yaumal jumu'ah. Abu Darda itu kalau masuk malam Jumat, dia akan sholat semalam suntuk gak tidur, dan siangnya ia akan puasa. Makanya sekarang dia sedang tidur. Ya. Qala fa amarahum fa sana'u ta'aman fi yaumi jumu'ah. Kemudian Salman pun memerintahkan mereka untuk membuat makanan di hari Jumat. Fa ma'atahum, kemudian Salman pun membawa, ya, datang membawanya. Fa qala kul, kemudian Salman berkata kepada Abu Darda, makan ini. Qala inni shaim, kata Abu Darda, aku sedang puasa. Falam yazal bi hatta akal, maka Salman pun terus memaksa Abu Darda, makan, makan. Thumma atayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya pun datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu dzalik. Ya, kemudian keduanya pun menceritakan perkara itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Darda, Uwaimir, Salman a'lam minka. Hai Uwaimir, maksudnya Abu Darda, Salman itu lebih alim dari kamu. Iya. Wa huwa yadribu 'ala fakhidhi Abi Darda, sementara Rasulullah memukul pahanya Abu Darda. Uwaimir, Salman a'lam minka. Hai Uwaimir, Salman lebih alim dari kamu. Hai Uwaimir, Salman lebih alim dari kamu. Kemudian Rasulullah bersabda ini, jangan kalian menyendirikan hari Jumat dengan qiyamul lail, tidak pula dengan puasa. Ya. Hadis ini ya akhwat Islam, kita ambil faedah haramnya mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail tanpa malam-malam yang lain. Demikian pula haramnya mengkhususkan puasa di hari Jumat tanpa hari-hari yang lain, kecuali kalau bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan. Contohnya antum puasa Daud, dan kebetulan ya antum puasa Daudnya Rebo, Kamis enggak, pas Jumat begitu kan, maka enggak masalah. Atau misalnya di hari Arafah, kebetulan di hari Jumat, silahkan. Ya, maka hal seperti ini diperbolehkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam, bahwa para sahabat tingkatan keilmuan mereka berbeda-beda. Di sana ada para ulama sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka itu terkenal ulamanya sahabat. Demikian pula Ibnu Abbas, Abdul bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, ya Abu Musa al-Ash'ari, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, mereka itu ulamanya sahabat yang ilmunya sangat dalam sekali. Demikian pula Salman al-Farisi, orang yang sangat faqih. Sampai-sampai Rasulullah memuji Salman al-Farisi, Salman, ya, dalam hadis ini Rasulullah memuji Salman al-Farisi, hai Uwaimir, Salman lebih alim dari kamu, hai Uwaimir. Ya, faqih. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, Salman al-Farisi pernah mendatangi rumah Abu Darda. Didapatinya istrinya rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, gak karuan. Lalu Salman bertanya, kemana suamimu Abu Darda? Kata istrinya, Abu Darda, masya Allah, ahli ibadah dan tidak butuh kepada dunia. Rupanya Salman pun paham maksudnya istrinya. Akhirnya Salman minta izin untuk menginap di rumahnya. Rupanya Abu Darda kalau sholat malam itu pak, semalam suntuk, gak tidur. Makanya setiap kali Abu Darda mau sholat, dia dipanggil sama Salman, tidur. Setiap mau bangun lagi, tidur. Sampai sepertiga malam baru Salman berkata, ah sekarang bangun sholat. Ketika mau puasa dilarang, jangan puasa, buka. Ya. Kemudian Salman pun berkata, inna li rabbika alaika haqqa, wa inna li jasadika alaika haqqa, wa inna li zawjika alaika haqqa, fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Rabb kamu punya hak, badanmu punya hak, istrimu punya hak, berikan setiap haknya masing-masing. Lalu Abu Darda pun melapor ke Rasulullah tentang perkataan Salman. Apa kata Rasulullah? Sadaqa Salman, benar Salman. Ya, menunjukkan akan kefakihan Salman. Dan ini menunjukkan bahwa kefakihan para sahabat pun bertingkat-tingkat, dan manusia pun kefakihannya bertingkat-tingkat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian dalam hadisnya, "Matsalu ma ba'atsani Allah minal huda wal 'ilm kamatsali ghaitsin asabat ardan." Perumpamaan apa yang Allah utus aku berupa ilmu dan petunjuk seperti air hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifah tayyibah qabilatil ma'a fa'ambatatil kala wal ushbal kathir. Di antara tanah itu ada yang gembur, subur, bisa menerima air hujan dengan baik, bahkan menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan yang banyak. Wa ta'ifatun ukhra tamsakatil ma. Ya. Tanah yang kedua hanya bisa menahan air. Lalu manusia pun mengambil manfaat dari airnya tersebut untuk minum, untuk ya ternaknya dan tanaman-tanamannya. Yang ketiga kata Rasulullah, innama hiya qi'an, dia bagaikan tanah yang licin dan tandus. La tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an, tidak bisa menahan air hujan, tidak pula bisa menumbuhkan tanaman. Kata Ibnu Qayyim, Rasulullah di sini menyebutkan tentang kefakihan manusia. Adapun yang pertama, orang yang faqih dan hafal. Dia bukan cuma hafal hadis, hafal ayat, tapi juga faqih dan paham, sehingga dia pun menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan pemahaman. Maka ini contohnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, para fuqaha yang mereka diberikan oleh Allah kefaqihan. Adapun yang kedua, orang yang hanya sebatas bisa menghafal tapi tidak faham, tidak faqih. Ya, kalau disuruh ngapalin jago, tapi kalau ditanya pemahamannya enggak paham. Yang ketiga, kata Rasulullah, kata Ibnu Qayyim, ini orang yang tidak faqih dan tidak hafal. Sudah enggak faham, sudah begitu enggak bisa ngapalin. Mungkin kita ketiga semua, Pak. Ya. Suruh ngapalin Arba'in Nawawiyah bolak-balik enggak bisa ngapalin. Apalagi untuk memahaminya juga enggak bisa. Ya. Makanya seperti tanah yang licin dan tandus, yang tidak bisa menahan air, tidak pula bisa menumbuhkan apa? Ya, tanaman dan rumputan. Ya. Sebab orang Indonesia ini apalagi, Pak, yang maunya yang instan-instan. Saya sering kali di kajian itu ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana sih supaya bisa memahami ilmu-ilmu agama secara instan, katanya. Antum nih kebiasaan instan sih. Ya. Makan maunya makanan instan, semua instan. Sampai-sampai nuntut ilmu pun juga maunya instan. Padahal dulu para ulama nuntut ilmu capek, Pak. Ya. Maka dari itu ya akhul Islam, ma'azakumullah, inilah kefaqihan ya akhi, a'azakumullah, ternyata berbeda-beda. Di sana ada orang yang faqih, ada yang kurang faqih. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang faqih dan melatih diri kita untuk faqih. Iya. Allahu a'lam. Insyaallah tanya jawab setelah salat Isya. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Memakai peci di dalam solat merupakan adab-adab solat, dan di luar solat merupakan syiar agama. Lantas bagaimana dengan orang yang enggan pakai peci dalam ataupun di luar solat? Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadis sahihah yang nanti akan dibacakan, ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun sholat dalam keadaan kepalanya terbuka. Dan penutup kepala atau peci itu adalah merupakan syiar Islam. Maka seorang mukmin diminta untuk memperlihatkan syiar Islam itu. Ya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ia termasuk ketakwaan hati. Dan seorang mukmin diminta untuk membedakan diri dia dengan non-muslim. Jangan sama, ya. Maka tentu di antara yang paling membedakan adalah dengan adanya peci. Dengan peci itulah akan terbedakan antara dia dengan yang selain muslim. Terutama dalam sholat sangat ditekankan sekali. Bahkan dahulu para ahli hadis tidak mau mengambil hadis dari orang yang sholat yang enggak pernah mau pakai peci. Maksudnya tidak mau pakai penutup kepala. Itu enggak mau diambil hadisnya. Termasuk khawarimul muru'ah, kata mereka. Selain bersabar dan bertakwa, juga kita tidak diam dan berusaha. Lantas apa usaha kita dalam melawan makar-makar Syiah? Sesuai kemampuan, antum bisanya apa? Iya. Kalau antum misalnya bikin makalah di situ tentang keutamaan Ahlul Bait, siapa Ahlul Bait dan yang lainnya, menjelaskan. Sekarang terkadang kita ini, Pak, ketika kita menjelek-jelekan nama Syiah sehingga menjadi tenar di kalangan masyarakat awam, malah jadi terkenal gara-gara kita. Lebih baik bagusnya gimana? Yang lebih bagus kita sampaikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana sih akidah yang benar terhadap para sahabat? Bagaimana sih akidah yang benar terhadap Ahlul Bait? Ya. Bagaimana sih akidah Ahlussunnah terhadap Al-Qur'an? Setidaknya itu bisa memprotek. Ketika mereka tahu bahwa akidah yang hak itu seperti ini, di saat masuk pemikiran mereka, setidaknya kita berusaha untuk memprotek. Apa kemampuan antum? Antum bisanya cuma sebatas bisa menyebarkan ke orang-orang, alhamdulillah lakukan. Adapun kemudian seperti yang saya sebutkan kemarin, bisanya cuma men-share manas-manasin doang, ya akhirnya itu tidak akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang terbaik adalah memberikan edukasi kepada masyarakat secara merata tentang bagaimana sikap kita terhadap akidah-akidah yang tentunya merupakan akidah yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kita jelaskan kepada mereka bagaimana sih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama hal-hal yang merupakan prinsip-prinsip yang perbedaan antara Ahlussunnah dengan Syiah. Orang Syiah saja terkadang, Pak, ketika menanamkan keyakinan mereka itu tidak secara langsung. Buku-bukunya itu pelan di situ. Di situ disebutkan tentang kepahlawanan pulan ini. Tujuannya adalah untuk membawa sedikit demi sedikit. Maka kita pun harus melawan dengan cara ilmiah juga. Dengan cara ilmiah. Kecuali kalau memang mereka sudah melakukan kekerasan kepada kita, mereka ingin menyakiti kita, membunuh kita, kita pun tidak bisa diam, harus mengangkat senjata juga. Tapi ketika mereka sekarang berusaha untuk memasukkan akidah mereka secara ghazul fikri, perang pemikiran, kita pun lawan dengan perang pemikiran. Berarti setiap kita tidak boleh tinggal diam. Setiap kita berusaha semaksimal mungkin, dengan berbagai macam yang kita mampu apa? Antum bisa printkan tentang bagaimana akidah-akidah yang benar, bagikan ke masyarakat, walaupun cuma sebatas buletin kecil, sampaikan di masjid dan yang lainnya, supaya mereka paham apa sih perbedaan antara Ahlussunnah dengan Syiah. Misalnya antum cantumkan, ini akidah Ahlussunnah, ini akidah Syiah. Apa perbedaan yang kentara antara Ahlussunnah dan Syiah? Mana yang hak di antara keduanya? Silakan, semampu kita. Mohon dijelaskan kembali Ustadz mengenai bolehnya sholat di antara dua tiang. Karena masih ada yang salah paham tentang cara larangan shaf terputus. Dahulu di zaman Rasulullah, para sahabat menghindari tiang. Maksudnya jangan sampai saf itu terputus oleh tiang. Paham tidak? Itu yang dihindari oleh para sahabat. Makanya biasanya mereka maju atau mundur. Nah, kalau ternyata safnya semua sudah terpenuhi, yang ada adalah yang di antara tiang, yaitu terpaksa kata para ulama tidak apa-apa. Namun kita berusaha untuk memilih yang tengah, karena itu yang tidak terputus. Karena yang di sebelah sana, sebelah sini tiang, berarti terputus. Tapi kalau memang keadaannya sudah terpaksa, tidak ada lagi tempat, maka itu darurat, maka itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Bagaimana mengkompromikan hadis tentang adanya pemuda-pemuda yang mengambil tentang seruling dengan anjuran untuk melagukan Al-Quranul Karim? Tidak bertabrakan. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, ya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyanyikan tidak melagukan Al-Quran. Melagukan Al-Quran sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Bahkan dahulu para sahabat melagukan Al-Quran. Ini dia, suatu malam Rasulullah SAW mendengar Abu Musa Al-Ash'ari sedang sholat tahajud dan melagukan Al-Quran, indah sekali. Dan memang Abu Musa Al-Ash'ari ini, Pak, termasuk sahabat yang paling indah suaranya. Maka Rasulullah SAW pun mendengarkan saja. Di pagi hari Rasulullah berkata kepada Abu Musa, "Hai Abu Musa, tadi malam aku mendengarkan suara bacaanmu." Kata Abu Musa, "Ya Rasulullah, kalau aku tahu tadi malam engkau mendengarkan bacaanku, lahabbartu laka tahbira. Aku akan merdukan semerdu-merdunya. Aku akan merdukan semerdu-merdunya untukmu, ya Rasulullah." Iya. Berarti memerdukan suara ketika membaca Al-Quran boleh? Boleh. Namun bagaimana tata cara atau ragam nada yang paling bagus dalam membaca Al-Quran? Dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah bersabda, afdalun nasi qira'atan, orang yang paling bagus bacaannya adalah, man idza qara'a ra'aita ka'annahu yakhsyallah. Itu orang yang apabila membaca Al-Quran, kamu lihat seakan-akan ia takut kepada Allah. Artinya, nadanya itu membuat orang itu pengen menangis. Ya. Nadanya itu membuat seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bagus, Pak. Bukan kayak dangdutan. Kadang saya pernah mendengar ada orang baca Quran tapi mirip dangdutan, Pak. Iya. Maka ini jelas tidak dibenarkan karena harus dibedakan antara nyanyian dengan Al-Quran. Adapun hadis yang menyebutkan tentang adanya pemuda-pemuda yang mengambil Al-Quran sebagai seruling, itu maksudnya kata para ulama hanya sebatas memperhatikan keindahan suara tanpa memperhatikan apa? Makna-makna, dan tidak pula mentadaburinya. Seperti di zaman sekarang, terkadang orang mengambil belajar ragam-ragam, Pak. Saya pengen pernah belajar kayak kori-kori gitu itu. Ya. Sampai kemudian diperlombakan menjadi musabaqat tilawatil Quran. Itu rata-rata mereka hanya sebatas mengandalkan apa? Suara, ragam, dan yang lainnya. Itu yang dicela oleh Rasulullah SAW. Sementara kita sebagai orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, diminta bukan hanya sebatas mengindahkan bacaan Al-Quran, tapi juga berusaha menghayatinya, mentadaburinya. Karena memang tujuan dari turunkannya Al-Quran itu apa? Liyunziru man kana hayya, untuk memberikan peringatan orang yang hidup hatinya. Bagaimana tata cara memperbaiki akhlak? Akhlak manusia itu ada dua macam, kata para ulama. Yang pertama, akhlak bawaan dari kecil. Maka ini yang paling mudah. Antum dari kecil orangnya sabar, bagus. Antum dari kecil orangnya lembut, bagus. Ada lagi akhlak yang bukan bawaan, tapi kita sendiri yang mengusahakannya. Misalnya dari kecil kita ini gak sabaran, tapi kita berusaha melatih diri untuk sabar, sehingga kita bisa mempunyai akhlak sabar. Sebetulnya, ya, sifat asli kita itu koret bin kikir, tapi kita berusaha untuk melawan dan berusaha untuk dermawan. Ini namanya bukan sifat bawaan, berarti apa? Diusahakan. Ya. Maka dari itu kita lihat, adakah akhlak-akhlak yang tidak ada pada diri kita? Kalau itu tidak ada, berarti kita harus usahakan supaya akhlak itu ada pada diri kita. Ya, tentu dengan cara yang pertama mempelajari bagaimana sih akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu syaja'ah, pemberani dan tidak pengecut. Berarti kita harus punya jiwa pemberani, jangan pengecut. Ya, bukan pula penakut, seorang mukmin berani. Tapi berani di sini bukan nekat. Karena kata para ulama beda antara syaja'ah, ya, keberanian dengan jur'ah nekat. Kalau syaja'ah keberanian itu dengan ilmu, sedangkan nekat itu dengan tanpa ilmu. Iya. Aku berdagang bersama suami, tapi aku punya hutang yang tidak diketahui oleh suami. Kok aneh? Kenapa istri sampai berhutang suami enggak tahu? Di mana adab dia sebagai seorang istri? Seharusnya apapun yang terjadi wajib dia cerita kepada suami. Seorang istri tidak boleh berhutang kepada siapapun kecuali dengan seizin suami. Kenapa dia berhutang tanpa izin suami? Dosa loh perempuan seperti ini. Ya. Jadi gimana dong? Ya udah sekarang terus terang aja kepada suami, saya punya utang Mas begini begini. Gimana nih solusinya? Ya. Tapi kalau memang si istri tersebut khawatir malah suami marah-marah kepada dia dan terjadi mudarat, ya sudah. Ya dia bayar sendiri hutang tersebut karena itu sudah tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab suami. Pada zaman ini banyak sekali aurat yang diumbar di mana-mana, Ustaz. Apakah melihat aurat itu termasuk dosa besar atau dosa besar? Ini pertanyaan apa-apa sih? Apakah melihat aurat ini termasuk dosa besar atau dosa besar katanya? Pak, kalau bisa jangan kita nanya ini dosa besar atau dosa kecil. Gak usah dipikirin itu. Yang penting kita tahu itu dilarang, selesai. Sebab khawatirnya kalau misalnya ah ini dosa kecil ini, akhirnya apa? Meremehkan. Sementara Rasulullah SAW iyyak wa muhaqqaratidz dzunub, hati-hatilah kamu dari dosa-dosa yang dianggap kecil, dosa-dosa kecil. Karena perumpamaannya seperti suatu kaum yang disinggah di sebuah lembah. Lalu setiap mereka membawa ranting, ini ranting, ini ranting, ini ranting. Akhirnya apinya jadi besar. Iya. Yeah. Yang terpenting bagi kita, kita tahu itu dilarang, selesai. Jangan Anda tanya, ini dosa besar atau dosa kecil. Pokoknya ini dilarang, selesai. Walaupun misalnya qadarullah antum tahu, oh ini dosa kecil. Ingat, kata Ibnu Qudamah, dosa kecil bisa menjadi dosa besar dalam tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ketika kita melakukan dosa kecil itu karena hati kita meremehkan. Kalau kita melakukan dosa kecil ini dan kemudian kita meremehkan, maka kata Ibnu Qudamah itu bisa berubah menjadi dosa besar. Keadaan yang kedua, apabila terus-menerus dilakukan. Ah, kecil ini akhirnya antum ya matanya enggak dijaga. Jelalatan sana-sini, sana-sini. Apalagi kalau mainnya ke mall. Ya, apalagi antum Masya Allah ya, di kota sana yang banyak sekali diumbar kemaksiatan dan aurat. Ternyata matanya tidak berusaha untuk apa? Ditundukkan. Ah, dosa kecil ini gampang taubatnya. Kan yang namanya dosa kecil itu kan bisa digugurkan oleh wudu, oleh sholat, bisa digugurkan dengan istighfar. Akhirnya sambil melotot, sambil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini musibah. Ya. Hati-hati ya, akhi. Justru kata Ibnu Qudamah, orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, kapan dosa kecil menjadi dosa besar? Apabila yang melakukannya itu seorang panutan, orang ustaz yang diikuti. Ternyata ustaz itu melakukan dosa kecil di hadapan murid-muridnya. Akhirnya murid-muridnya ngikutin ustaznya. Maka itu bisa menjadi dosa besar karena adanya orang-orang yang menganggap lumrah. Ustaz aja melakukan kok. akhirnya menjadi sesuatu yang berbahaya, Bapak. Ya, maka dari itulah jangan sekali-kali menganggap remeh dosa dosa kecil. Jangan, ya akhal Islam, azakumullah. Apa doa supaya kita bisa menjaga kemaluan? Minta kepada Allah kekuatan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Jika ada seorang kakek ingin membagikan warisan kepada anak-anaknya 5 orang, berapa bagian yang dapat per anak? Antum gak nyebutin. Ini anaknya laki-laki apa perempuan? Sebutin dong. Kalau nanya warisan itu harus detail, Pak. Sebutin nih anaknya anak laki-laki atau anak perempuan. Ya. Kemudian ada yang meninggal apa enggak? Siapa duluan? Itu apa pertanyaan masalah warisan itu harus detail supaya jawabannya pun juga tepat. Apakah orang yang sholat dengan memakai kain atau celana yang melebihi mata kaki sholatnya tidak diterima? Ada memang hadisnya bahwa Allah tidak menerima sholat orang yang musbil. Tapi kata Syekh Masyur, hadis itu lemah, lemahnya ringan, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Namun tetap tidak disyariatkan walaupun tidak sholat. Iya. Dan saya pernah membawakan kalau tidak salah di sini hadis bahwa Rasulullah SAW pernah mengejar seorang laki-laki yang memakai kain melebihi mata kaki. Kemudian Rasulullah bersabda, "Irfa, angkat." Kata orang ini, "Ya Rasulullah, inni rajulun ahnaf. Saya kakinya bengkok, ya Rasulullah. Wa inna rukbataya taqtastok. Dan dengkul saya ini beradu X gitu. Dan saya malu kalau saya angkat itu kelihatan aib saya." Apa kata Rasulullah, subhanallah, setiap ciptaan Allah itu baik dan bagus. Angkat kainmu. Ternyata Rasulullah tidak memberikan udzur. Ya, tetap disuruh ngangkat. Padahal itu di luar sholat kan? Di luar sholat. Dan dia pun juga bukan karena sombong. Dan ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan kalau enggak sombong enggak apa-apa. Loh, buktinya orang ini enggak sombong loh. Dia itu menutupnya karena malu, karena adanya apa? Cacat pada kakinya. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak memberikan udzur kepada orang ini. Tetap disuruh untuk mengangkat kainnya. Bagaimana orang yang tua yang sudah, yang dulu mereka belum sempat diakikahi? Sebutkan dalam hadis yang saya lebih condong untuk mensahihkan hadis tersebut, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan dirinya setelah diutus. Hadis ini sahih, ya, karena ada jalan-jalan yang menguatkannya dan disahihkan pula Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka apabila kita mengakikahkan diri kita, ya, karena waktu kecil kita belum sempat untuk diakikahkan oleh orang tua kita, maka Rasulullah SAW mengakikahkan dirinya setelah diutus. Ya. Apakah ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwa umur umat Islam nanti tidak lebih dari 1500 tahun? Ketahuilah, kata Dr. Umar bin Fallata, bin Hasan Al-Fallata, semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam semuanya palsu dan tidak ada asalnya. Dusta semuanya atas nama Rasulullah SAW. Maka kita tidak boleh mengklaim bahwa umat Islam sekian sekian sekian dengan tanpa hujah dan dalil, apalagi hanya sebatas berdasarkan hadis palsu. Iya. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.